رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبوه yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, dengan memohon taufik, bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadith rahimahullahu taala, Kitab Al-Idain, kitab dua hari raya, bab yang ketujuh, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, babu al-mashi war-ruku'u babul masyi war-rukubi ila al-'id was-salati qabla al-khutbati bighairi adhanin wala iqamah. Bab berjalan atau berjalan kaki dan berkendaraan menuju salat Id. Ya. Kemudian dan salat sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah. Ya. Jadi ada dua hal yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama, bagaimana berangkat menuju salat Id. Apakah pakai kendaraan atau jalan kaki? Yang kedua, mana yang didahulukan, salat atau khutbah? Ya. Di sini dia mengatakan was-salatu qabla al-khutbah. Dan dengan tegas nanti di bab sebelum setelahnya akan dia jelaskan juga, salat sebelum khutbah. Kemudian ada pembahasan yang lain, yaitu adakah kumandang azan, panggilan-panggilan yang diserukan sebelum salat? Dia mengatakan bi ghairi adzanin wala iqamah. Salat Id yang didahulukan daripada khutbah itu dilakukan begitu saja, langsung tanpa azan dan juga tanpa iqamah, tanpa ada ungkapan-ungkapan pemberitahuan sebelumnya. Ya. Karena semua yang bermakna memberitahukan dari muadzin, bukan dari imam, ini namanya tidak akan lepas dari azan atau iqamah. Azan memanggil orang untuk salat, memberitahukan masuknya waktu salat, sementara iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat akan dilakukan. Itu tidak ada dalam salat Id. Ya. Sekarang orang mereka menganggapnya bukan azan dan bukan juga iqamah, tetapi dia hikmahnya atau maksudnya sama. Ya. Seperti mengatakan as-salatu jami'ah. Ya. As-salatu jami'ah ya sama dengan pemberitahuan. Salat yang mengumpulkan. Dan as-salatu jami'ah sebagai azan. Ya, sebagai azan. Maksudnya sama dengan azan. Memanggil orang untuk berkumpul salat, berjamaah. Jadi kata-kata tanpa azan, tanpa iqamah memasukkan semua yang unsurnya sama. apapun ungkapannya, apapun ungkapannya, karena banyak sekali bacaan-bacaan yang dikumandangkan sebelum salat Id dilakukan, ditegakkan, yang diserukan oleh muadzin atau orang-orang yang sama sama fungsinya dengan muadzin. Ya. Enggak tahu apa yang mereka baca. Ya, nampaknya bacaan-bacaan seperti bacaan zikir tetapi tidak dipahami maknanya, ya. Ini semua masuk dalam ungkapan ini tanpa adzan dan tanpa iqamah. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 957. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ibrahim bin Al-Munzir qala haddatsana Anas bin Iyad an Ubaidillah an Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. Ya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an radhiyallahu taala anhuma, ia menceritakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada Idul Adha dan Idul Fitri, melakukan salat pada Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian beliau khutbah setelah salat. Ya, beliau khutbah setelah salat. Ini hadis menegaskan tentang salat sebelum khutbah. Ya, menegaskan tentang salat dilakukan sebelum khutbah. Ya. Wakana yusalli fil adha wal fitri, dia melakukan salat kemudian barulah beliau khutbah setelah salat. Berbeda dengan salat Jumat. Ya, berbeda dengan salat Jumat. Khutbah yang didahulukan dari salat. Khutbah terlebih dahulu kemudian salat. Para ulama berupaya untuk memberikan atau mencari, menggali-gali hikmah dari perbedaan ini. Di antara mereka seperti yang dijelaskan di kitab ini, bahwa perbedaannya pada status khutbahnya. Di salat Jumat, khutbahnya itu syarat. Di salat Jumat, khutbahnya itu syarat sahnya salat. Nah, tidak sah salat Jumat tanpa khutbah. Karena dia syarat sahnya salat Jumat, maka dia didahulukan. Karena dikhawatirkan nanti bila salat yang didahulukan setelah selesai salat, orang akan berpergian, meninggalkan masjid, lalu salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Maka salatnya yang didahulukan, khutbahnya yang didahulukan daripada salatnya. Sementara salat Id, khutbahnya bukan syarat. Khutbahnya hukumnya sunnah. Khutbahnya hukumnya sunnah. Ini yang membedakan antara dua khutbah tersebut, sehingga yang paling urgen di salat Id adalah salatnya. Ya, yang adalah salatnya. Setelah selesai salat barulah khutbah, karena khutbahnya adalah sunnah. Khutbahnya adalah sunnah, sekalipun nanti selesai salat orang tidak mendengarkan khutbah, salatnya tetap sah. Ya, inilah uraian sebagian para ulama ketika membedakan kenapa di salat Jumat khutbahnya didahulukan dan kenapa di salat Id khutbahnya setelah salat Id. Ya. Hadis ini merupakan hikmah yang luar biasa, karena tidak ada hikmah yang paling indah kecuali tuntunan. Yang tadi itu hanya sebatas usaha-usaha mencari hikmah yang lain. Hikmah yang paling indah adalah ketika itu tuntunan. Tuntunan dari syariat. Ya. Allah yang mensyariatkan bahwa di salat Jumat khutbahnya didahulukan dan di salat hari raya khutbahnya setelah salat Id. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah itu tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita tahu apa hikmah-hikmah yang lain atau tidak tahu, itu tidaklah terlalu penting bagi orang yang beriman. Ya. Ketika dia sudah tahu bahwa itu adalah tuntunan Allah dan Rasulnya, maka itulah hikmah yang luar biasa. Tidak akan mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang tidak ada keutamaannya dan tidak ada hikmahnya. Ya. Ini hadis yang pertama. Dan kalau kita sesuaikan dengan bunyi bab, maka hadis ini hanya berhubungan dengan wassalati qablal khutbah, salat sebelum khutbah. Kemudian bisa ditarik-tarik untuk menjadi dalil tanpa azan dan iqamah. Hadis yang pertama bisa dijadikan sebagai dalil walaupun tidak terlalu tegas tanpa azan dan iqamah, karena Abdullah bin Umar bercerita sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Sesuatu yang terjadi ketika Nabi salat Id. Andai kata ada azan, bila saja ada iqamah, maka Abdullah bin Umar tidak akan mungkin mendiamkan. Ya. Tidak akan mungkin menutup-nutupinya. Lalu dia hanya bercerita tentang salat dan khutbah saja, tanpa menyebutkan bahwa sebelum Nabi salat ternyata dikumandangkan iqamah. Ketika kita lihat ternyata tidak ada itu, maka hadis ini layak pula untuk dijadikan sebagai dalil bahwa salat Id tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis 958, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham anna ibn Jurayj akhbarahum qala akhbarani Ata' an Jabir bin Abdullah. Ini hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, qala sami'tuhu yaqul, kata Ata, saya mendengar Jabir berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawmal fitri fabada'a bis salati qablal khutbati. Jabir bercerita bahwa Nabi SAW keluar pada hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, maka beliau memulai dengan salat sebelum khutbah. Sebelum khutbah. Hadis yang kedua ini hadis Jabir yang juga yang paling dominan dari kandungan hadis ini adalah salat sebelum khutbah. Sebelum khutbah. Fabada'a bis salati qablal khutbah. Tegas, ya, jelas. Nabi SAW dalam cerita Abdullah bin Umar dan juga ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum, bahwa Nabi memulai salat Idnya dengan salat, barulah setelah itu beliau khutbah. Kemudian untuk menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk perkara yang pertama, yaitu keluar dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Ya, Syekh Al-Utsaimin di sini mengatakan bahwa bisa diambil sebagai dalil, walaupun untuk berjalan dan berjalan kaki ini saya lihat tidak ada satupun hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari secara tegas jalan kaki atau berkendaraan, tidak ada. Cuma hadis yang sekarang ini yang bisa dibawa atau diambil sebagai dalil bahwa berangkat ke salat Id itu bebas, berangkat ke salat Id itu bebas karena kata-kata Jabir kharaja. Nabi SAW keluar dan tidak ditegaskan di situ beliau keluar berkendaraan atau berjalan kaki. Meskipun ada isyarat di riwayat yang lain di luar Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW memisahkan atau membedakan jalan pergi dan jalan pulang. Ini pun tidak terlalu tegas apakah jalan kaki atau kendaraan. Cuma yang ditekankan di situ ketika pergi melalui satu jalan, ketika pulang dengan jalan melalui jalan yang lain, para ulama menjelaskan hikmahnya adalah untuk memperbanyak orang-orang yang ia jumpai, makhluk-makhluk Allah yang dia lewati. Ya, bila mana yang dijumpainya adalah manusia, kaum muslimin, maka dia akan saling berbagi tahniah. Karena di antara syiar hari raya adalah berbagi kegembiraan, berbagi tahniah dan ucapan selamat. Makanya ketika dia berangkat dari jalur jalan, satu jalur jalan, akan dia jumpai orang-orang yang tinggal di jalan tersebut yang tidak akan dia jumpai di jalan pulang. Dan dia akan berjumpa dengan orang-orang yang berjalan pulang di jalan ke jalur yang kedua, orang-orang yang tidak akan dijumpai di jalur yang pertama. Sehingga semakin banyak orang-orang yang ia jumpai dan semakin tersebar saling berbagi tahniah dan ucapan selamat. Ini di antara hikmah, dan itu yang mungkin bisa kita jadikan sebagai dalil juga bahwa tidak ada penjelasan yang tegas Nabi berangkat pakai apa. Berarti terbuka. Bisa dengan jalan kaki, bisa dengan berkendaraan, dan tentu berdasarkan hadis yang sahih bahwa berjalan kaki lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena tidak perlu repot-repot kita menganalisanya bagaimana langkah-langkah itu dicatat. Ya. Tidak perlu kita repot-repot karena nas hadisnya falahu bikulli khutwatin hasanah. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, orang yang berangkat menuju tempat salat yang tujuannya tidak lain kecuali untuk menegakkan salat, maka setiap langkah yang dia angkat akan dicatat untuknya sebagai satu kebaikan, dihapus satu keburukan dan diangkat satu derajat. Hadis sahih. Maka dengan berjalan kaki itu jelas ditujukan ke sana karena dia langkah. Maka dari sisi ini berjalan kaki lebih utama. Bukan berarti berkendaraan tidaklah atau tidak boleh, karena dalam nas hadis yang mereka ceritakan di sini, Ibnu Umar dan Jabir bin Abdullah, tidak ada ketegasan Nabi menggunakan kendaraan atau berjalan kaki. Berarti inti dari permasalahannya, perjalanan kita ke tempat sholat Id itu bebas. Ya. Kalau ditanya mana yang lebih utama, berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, maka statusnya sama dengan sholat Jumat. Ya. Karena keutamaannya adalah berjalan kaki. Sholat Jumat di antara keutamaan yang dijelaskan, berangkat sholat Jumat di antara sunnah-sunnahnya, ya, berjalan kaki. Ya. Maka dikiaskanlah secara umum juga untuk pergi sholat jalan kaki berdasarkan hadis yang tadi telah kita bacakan, setiap langkah akan dituliskan satu kebaikan, akan dihapus satu keburukan, dan akan diangkat satu derajat. Ini usaha para ulama untuk menyesuaikan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dengan bab yang dia buat, karena dia membuat bunyi babnya berjalan kaki dan berkendaraan, sementara hadisnya tidak ada. Hadisnya tidak ada. Makanya usaha mereka, hadis Jabir ini yang sangat dekat dengan pemahaman bab, dengan dari ungkapan Jabir Nabi keluar, innan Nabi SAW kharaja. Keluarnya di sini tidak ada ketegasan pakai kendaraan atau berjalan kaki. Jadi hukumnya apa? Bebas dan mubah pakai apa saja. Ya. Cuma di sisi lain ketika kita bawakan hadis-hadis dan riwayat yang lain, maka berjalan kaki dinaikkan, diprioritaskan, diutamakan karena dukungan dari riwayat-riwayat yang lain. Ya. Kemudian permasalahan inti dari hadis ini adalah salat sebelum khutbah. Fabada'a bis-salati qablal khutbah. Ini hadis yang kedua di bawah bab ini. Hadis yang ketiga 959. Ya. Qala wa akhbarani Atha anna Ibn Abbas arsala ila Ibn Zubair fi awwali ma buyi'a lahu innahu lam yakun yu'adhdhinu bis-salati yawmal fitri innamal khutbatu ba'da as-salah. Sama ya, konteks hadis ini juga tentang salat sebelum khutbah. Dan ini sebenarnya lanjutan dari hadis sebelumnya. Hadis yang sekarang ini qal, yang berkata di sini adalah Ibnu Jurayj. Ya. Ini Ibnu Jurayj yang ada di sanad hadis 958. Ya. Qala, berkata Ibnu Jurayj, wa akhbarani Atha, dan mengabarkan kepadaku Atha. Ya. Anna Ibn Abbas, bahwa Abdullah Ibnu Abbas arsala ila Ibn Zubair. Ya. Mengirimkan pesan kepada Ibn Zubair, Abdullah. Ibn Zubair di sini adalah Abdullah. Dan bila mana ada kata-kata Ibn Zubair di dalam sanad, di dalam riwayat, maka maksudnya tidak lain adalah Abdullah Ibn Zubair. Bila yang dimaksud adalah adiknya, maka tidak pernah diungkapkan oleh perawi hadis dengan Ibnu Zubair, tetapi dengan Urwah saja. Dia punya adik namanya Urwah, mereka berdua terpisah jauh, yang satu sahabat, yang satu tabi'in. Yang satu adalah, yang adiknya itu periwayat hadis atau perawi hadis yang banyak dan berguru, bermulazamah dengan bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha dan sahabat-sahabat yang lain. Sementara Abdullah bin Zubair tidak banyak riwayatnya, bisa dihitung dengan jari. Ya. Jadi bila mana ada ungkapan Ibnu Zubair, maka maksudnya siapa? Abdullah, sahabat, sahabat kecil. Ya. Sementara bila yang dimaksud adalah adiknya yang tabi'in, itu tidak pernah diungkapkan dengan Ibnu Zubair, tetapi Urwah saja. Urwah, yaitu Urwah bin Zubair. Jadi kasus yang di sini Abdullah bin Abbas, kata Atha, mengirimkan pesan kepada Ibnu Zubair, yaitu Abdullah sang sahabat atau sahabat yang kecil, ya, satu kelompok dengan Ibnu Abbas seumur. Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ibn Amr bin As, Abdullah bin Zubair, ini orang-orang yang satu angkatan, ya. Dan ketika ini mereka pun sudah dewasa, sudah tua, ya. Di kasus yang sekarang ini, ketika Abdul fi awwali ma buyi'a lahu, ketika Abdullah bin Zubair dibaiat sebagai khalifah, ya, di masa Marwan bin al-Hakam, setelah Yazid bin Ummu Muawiyah meninggal dunia, ya, dia tidak berbaiat kepada Yazid. Dan ketika dinasti Bani Umayyah dipimpin oleh Marwan bin al-Hakam setelah Yazid, maka Abdullah bin Zubair dibaiat oleh penduduk Hijaz, terutama yang berada di Mekah. Ini yang dibaiat. Makanya para ulama menyatakan bahwa khilafahnya Abdullah bin Zubair ini ada titik sahnya, karena dia dibaiat di tempat tersebut semua penduduk Hijaz. Ya. Dan sebenarnya khilafah ketika itu sudah terpecah-pecah, maka sah-sah saja satu daerah berbaiat kepada seorang pemimpin, walaupun masih ada yang menganggap bahwa Abdullah bin Zubair khuruj, memberontak dari penguasa. Dan ini yang menjadi dalil sebagian kelompok-kelompok yang memberontak, kalian mengharamkan pemberontakan, Abdullah bin Zubair memberontak. Ya. Abdullah bin Zubair memberontak. Tetapi para ulama menjelaskan tentang hal ini bahwa baiat kepada Abdullah bin Zubair walaupun tidak tidak utama, tidak perkara yang baik, tetapi baiatnya sah. Baiatnya sah. Nah, ketika dibaiat di tahun 64 ya kejadiannya. Ya, di tahun 64. Berarti usia mereka ini sudah di atas 50-an. Mereka memang sudah tua-tua. Ya. Kalau mereka meninggal lahir di awal-awal Hijriah, di awal Hijrah, ya seperti Abdullah bin Zubair lahir di awal Hijrah, awal-awal Hijrah. Berarti usianya sudah 63 tahun. Ya, ketika di baiat ini, jadi mereka memang sudah tua-tua. Abdullah bin Abbas mengirimkan pesan kepada Abdullah bin Zubair ketika dia di baiat sebagai khalifah di Hijaz di Mekah. Dia mengirimkan pesan ini, innahu lam yakun yu'adzinu bis salati yawmal fitri. Ya. Pesan dari Abdullah bin Abbas, pesan syariat, pesan ilmu agama, bahwa sesungguhnya sebelum sholat id itu tidak ada azan. Ya. Ini menunjukkan bahwa dari sisi ilmu agama, Abdullah bin Abbas tidak ada perbandingannya dengan Ibnu Zubair. Ya. Dari sisi ilmu agama, Abdullah bin Abbas ulama sahabat. Ya. Di masa Umar bin Khattab, ketika itu dia masih muda, masih remaja, dia sudah disandingkan atau disetarakan dengan tokoh-tokoh ulama-ulama sahabat yang sudah tua-tua. Umar bin Khattab memasukkan dia ke ahli syura untuk meminta pendapat tentang syariat, apalagi tentang tafsir. Makanya suatu ketika Umar bin Khattab mengumpulkan al-Badriyin, yaitu para sahabat yang ikut perang Badar, berarti mereka sudah tua-tua, untuk menanyakan tafsir surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka mereka ada yang berpendapat ini kabar gembira. Ketika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, dan engkau melihat berbondong-bondongnya orang masuk agama Allah, ketika itu bertasbihlah. Ya, untuk bersyukur kepada Allah karena ini kabar gembira, berita yang besar, ya, kemenangan dan seterusnya. Ada yang mengatakan di antara mereka yang tua-tua itu tidak mengerti tafsirnya apa. Ya. Ketika Umar bin Khattab menanyakan kepada Abdullah bin Abbas bahwa ini surat adalah berita duka, kabar duka dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk kaum muslimin, yaitu tentang dekatnya ajal Nabi. Ya, isyarat bahwa ini ada dekatnya ajal Nabi ketika pertolongan dan kemenangan dari Allah tiba, orang-orang sudah banyak berbondong-bondong memasuki agama Allah ini dengan dakwahmu, maka berarti sudah hampir dekat berakhir masa kerasulanmu. Dan ketika itu perbanyaklah, ya, bertasbih dan beristighfar. Dan ini secara tidak langsung perintah kepada kita yang sudah tua-tua, ya, yang sudah tua-tua, untuk memperbanyak ibadah di usia tua, memperbanyak ketaatan, karena Nabi saja diperintah oleh Allah untuk banyak bertasbih dan beristighfar dengan setelah memberitakan bahwa ajalnya sudah dekat. Bagaimana dengan kita? Ya. Jadi ini salah satu dari tanda keilmuan Abdullah bin Abbas. Dan surat ini juga, pesan ini juga merupakan tanda bahwa beliau dihargai, diketahui keilmuannya oleh para sahabat. Kemudian yang kedua dari faedah dari pesan atau surat yang dikirimkan oleh Abdullah bin Abbas kepada Ibnu Zubair adalah at-tanasuh. Ya, tegaknya at-tanasuh di antara mereka. Tegaknya saling memberi nasihat di antara para sahabat. di mana dan nasihatnya perkara-perkara terkadang perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang sunnah seperti sekarang ini sebelum sholat tidak ada azan, ya, menunjukkan bahwa mereka tidak membeda-bedakan mana yang perlu dinasihati mana yang tidak, yang bila mana itu kebaikan mereka akan berikan nasihat kepada saudara-saudaranya. Ya, innahu lam yakun yu'adzin fi sholati yaumal fitri. Jadi hadis ini dari hadis siapa ini? Hadis Ibnu Abbas. Berarti sudah tiga hadis. Hadis Ibnu Umar, kemudian hadis Jabir bin Abdullah, kemudian sekarang ini hadis Abdullah bin Abbas. Bahwa tidak ada azan sebelum salat Id. Di sini salat Idul Fitri. Kemudian innamal khutbatu ba'das salah. Ini juga tuntunan yang kedua bahwa khutbah itu dilakukan setelah selesai salat. Setelah selesai salat. Ada satu catatan yang perlu kita ketahui dari hadis ini. Dia kan ungkapan Abdullah bin Abbas, bukan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi. Dia mengatakan innahu lam yakun yu'adzinu bis salati yaumal fitri, innamal khutbatu ba'da shalah. Dia bukan riwayat dari Nabi, tetapi dia ungkapan Ibnu Abbas. Zahirnya hadis ini adalah mauquf. Zahirnya mauquf. Mauquf itu apa? Hadis yang terhenti ke riwayat sanadnya kepada sahabat, yaitu menceritakan tentang ucapan sahabat atau perbuatan sahabat, ini mauquf. Ya. Para ulama mengatakan bila mana hadis mauquf itu bunyinya adalah tentang perkara yang tidak mungkin diucapkan berdasarkan ra'yu, pendapat, ijtihad, maka dia terhukum marfu'. Walaupun dia perkataan sahabat, tetapi diyakini bahwa perkataan itu adalah perkataan yang mesti dengan dalil diucapkan, bukan dengan pendapat dan ijtihad, maka hukum hadis mauquf tadi adalah marfu'. Menjelaskan tentang tidak ada azan sebelum sholat Id di hari raya Idul Fitri, ini perlu nas. Perlu nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diucapkan dengan pendapat atau dengan ra'yu. Menjelaskan bahwa khutbah setelah salat ini tentu yang diceritakan oleh Ibnu Abbas adalah kejadian di zaman Nabi yang dia lihat, dia saksikan, dia alami, yang juga sudah pasti Abdullah bin Zubair yang seumuran dengan dia mengalaminya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Ya. Ini menunjukkan bahwa hukumnya marfu'. Hukumnya marfu'. Ya. Ini hadis yang ketiga yang berkenaan tentang tidak ada azan, kemudian tentang salat tetap sebelum khutbah. Hadis yang keempat 960, masih lanjutan dari riwayat yang tadi yang ke 958. Wa akhbarani Atha, ini pasti perkataan Ibnu Jurayj. Wa akhbarani Atha an Ibni Abbas wa an Jabir bin Abdullah. Ya, ini berarti ada dua hadis di sini. Yang pertama hadis Ibnu Abbas dan yang kedua hadis Jabir bin Abdullah. Ya, kalau kita di dalam Sahih Muslim, kita memberikan dua nomor di sini. Ya, tetapi kita tidak menyinggung sedikit pun tentang penomoran dalam Sahih Bukhari ini. Ya. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab ini, seperti itulah yang kita buat nomor, walaupun banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kaidah penomoran yang kita buat dengan kaidah yang penomoran yang ada di dalam kitab ini. Ya, di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dari Jabir bin Abdullah. Mereka berdua mengatakan qala. Ya, qala, la-nya panjang, ini menunjukkan dua. Lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wala yaumal adha. Ini tegas lagi ya, bahwa mereka berdua Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah mengatakan tidak ada azan sebelum Idul Fitri, tidak ada azan di hari Idul Fitri dan juga tidak ada azan di hari Idul Adha. Ya. Berarti tidak ada azan pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Tadi sebelum kita masuk ke hadis, saya sudah memberikan sedikit pencerahan bahwa memang terkadang orang beralasan kan azan yang tidak ada. Ya, azan kan mafhum, yaitu kumandang yang ada lafaz-lafaz khususnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai ditutup dengan la ilaha illallah. Begitu juga iqamah. Kalau lafaz yang lain bisa jadi boleh. Ya, makanya tadi dari awal saya sudah memberikan ketegasan bahwa semua yang berfungsi seperti fungsi azan tercakup dalam ungkapan larangan atau penafian di sini. Ketika tidak disebutkan tidak ada azan, tidak ada iqamah, atau tidak ada azan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka semua yang fungsinya sama dengan azan, ya, termasuk di dalamnya. Maka ketika kita mengingkari adanya ucapan-ucapan sebelum khatib naik mimbar, ya, sebelum khatib naik mimbar di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka di luar tuntunan Rasulullah SAW, ya, di luar tuntunan Nabi SAW. Nabi SAW langsung, ya, saya tadi mengatakan sebelum khutbah, tapi sebelum sholat, semua seruan-seruan, ucapan-ucapan, panggilan yang diucapkan sebelum sholat, ya, ini masuk dalam penafian yang diungkapkan oleh Ibn Abbas dan Jabir bin Abdullah. Tidak ada azan dan di hari Idul Fitri dan di hari Idul Adha tidak ada azan. Lam yakun yu'adzin, ya, baik azan yang lafaznya syar'i ataupun azan fungsinya sebagai azan tetapi lafaznya dibuat-buat, ya, ada membaca ayat, ada membaca bacaan-bacaan yang lain, ya, ada membaca salawat terkadang sebelum azan sebelum salat ditegakkan. Ini semuanya tambahan-tambahan yang kita tidak menemukan tuntunannya dari, ya, manusia yang paling mulia di dunia ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling lurus tuntunannya. Itulah hadis yang keempat, ya, menegaskan tentang tidak ada azan. Ya. Kemudian hadis berikutnya yang kelima, 961, kata Imam Bukhari, wa an Jabir bin Abdullah qala sami'tuhu yaqul, ya, ini lanjutan dari sanad sebelumnya, ya, dari Atha juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, wa an Jabir bin Abdullah qala sami'tuhu yaqul, saya mendengarnya, kata Atha, mendengar Jabir bin Abdullah berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama, perhatikan qama, berdiri tegak. Ya, ini menunjukkan bahwa khutbah dilakukan dengan keadaan berdiri seperti yang telah kita pelajari. Fabada'a bis-shalah, kemudian Nabi mendahulukan salat, thumma khataban nas, kemudian dia menyampaikan khutbah kepada manusia. Ba'du, setelah salat. Ini tegas, ya, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, Nabi salat kemudian dia berkhutbah kepada manusia setelah itu. Falamma faragha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam nazala fa'atan nisa. Ya. Nazala fa'atan nisa fadhakkarahunna wa huwa yatawakka'u ala yadi Bilalin. Ya. Kata Jabir, setelah selesai dari salat, faragha, selesai Nabiyullah, maksudnya selesai salat, nazala, dia turun. Ini masalah ini, ya. Nazala, kenapa masalah? Dia turun. Satu, tidak ada mimbar. Ya, karena dalam bab sebelumnya kita pelajari Nabi SAW ketika khutbah tanpa mimbar. Lalu di sini diungkapkan oleh Jabir dengan kata-kata nazala. Dipahami bahwa dalam bahasa manusia, bahwa turun itu turun dari sesuatu yang tinggi. Ya, turun dari sesuatu yang tinggi. Maka ungkapan ini menurut Syekh Al-Utsaimin dipahami ada masalah. Tetapi sebenarnya kata-kata nazala ini umum. Ya, kata nazala umum, bisa jadi dari depan ke belakang maksudnya adalah nazala. Tidak selamanya kata nazala ini dari atas ke bawah, tetapi dari lereng, misalnya yang bagian depannya agak tinggi, di bagian belakangnya agak rendah. Karena kan itu kan di lapangan, bukan di lantai keramik. Lantai keramik kan semuanya rata. Kalau di lapangan bisa jadi di bagian depannya agak tinggi, bagian belakangnya agak rendah. Ya. Agak rendah. Apalagi tempat musalla di sini itu menuju arah awali Madinah. Arah awali itu kan lereng yang mendaki. Lereng yang mendaki. Maka semakin dekat ke Masjid Nabi semakin menurun. Ya. Jadi bisa jadi di arah tempat sholatnya, mihrabnya di mana Nabi mengimami kaum muslimin di sana agak tinggi, kemudian arah wanitanya yang di belakang agak menurun. Ya. Maka pantas untuk diceritakan oleh Jabir dengan kata-kata nazala. Tidak selamanya nazala itu dari lantai, tetapi dari ketinggian ke bawah dinamakan juga dengan nazala. Ya. Nazala. Jadi tidak ada masalah pada akhirnya ungkapan nazala di sini karena tidak bertentangan dengan penjelasan yang sebelumnya bahwa Nabi khutbah Idnya itu tidak menggunakan mimbar. Ya, tidak menggunakan mimbar. Baik. Fa'atan nisa. Maka beliau setelah selesai dari khutbahnya, beliau turun kemudian menuju tempat wanita. Fa'atan nisa. Fadhakkarahunna. Lalu Nabi SAW mengingat-ingatkan mereka. Ya. Memberikan peringatan, menyampaikan nasihat-nasihat, pesan. Ya. Dan ini sebenarnya dari riwayat-riwayat yang telah kita pelajari tentang khutbah Nabi SAW setelah sholat, itu asal mafhumnya yang dipahami adalah satu khutbah. Ya, semua cerita, dari cerita Abdullah bin Umar tadi, ثُمَّ يَخْتُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ, kemudian فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ, pemahamannya adalah satu khutbah. Tidak ada ketegasan tentang dua khutbah. Yang berpendapat bahwa khutbah hari raya itu dua khutbah, dalilnya cuma ini. Dalilnya ini, cerita Nabi sekarang ini, bahwa Nabi setelah khutbah di depan, di mana dia di tempat dia sholat, kemudian dia pergi ke tempat sholat wanita, kemudian menyampaikan pesan-pesan. Kan pesannya sama juga dengan khutbah. Isinya kan juga khutbah yang ada tadi. Memberikan pesan, nasihat. Itu yang disampaikan kepada wanita. Maka mereka berpendapat bahwa yang kedua ini termasuk khutbah. Terhitunglah khutbah itu dua. Karena terpisah jauh, lama. Ya. Antara tempat di mana Nabi khutbah pertama dengan di mana dia sampai di hadapan wanita itu jauh. Maka terhitung yang kedua itu khutbah yang kedua. Ya, makanya ada yang berpendapat bahwa khutbah Idul dua hari raya ini dua kali. Ini membawakan kita kepada sebuah ilmu bahwa perkaranya perkara yang ijtihadiyah, perbedaan pendapat. Makanya bila ada yang khutbah satu kali, tidak perlu kita ya kerasi atau kita menyatakan ini tidak benar. Khutbah itu dua kali, padahal dari riwayat-riwayatnya tidak ada penegasan dua kali. Kemudian bila mana yang khutbahnya satu kali, kemudian ada yang berkhutbah dua kali, juga tidak perlu sampai bersikap tegas dan keras, karena bisa jadi dipahami dari kasus ini di mana Nabi SAW berkhutbah kembali kepada wanita, maka dianggap itu sebagai khutbah kedua. Ya. Kemudian wahuwa yatawakka'u ala yadi Bilal. Nah, ini juga termasuk faedah dari hadis ini. Ketika menyampaikan pesan, nasihat, wejangan, peringatan-peringatan kepada wanita-wanita, Nabi SAW ketika itu bersandar kepada tangan Bilal. Maksudnya dia bertopang ke tangan Bilal atau ke bahunya, dipegang tangannya agar dia berdiri agak tegap, ya, tidak dikhawatirkan goyang, ya. Dia memegang tangan Bilal. Ini menunjukkan bahwa boleh seseorang ketika berjalan, ketika berdiri, ya, untuk bersandar kepada seseorang. Bila mana diketahui bahwa orang tersebut apa? Tidak menyetujui dan menerima. Apalagi kalau orang tersebut menyukai seperti kasus ini. Ya. Sudah barang tentu Bilal sangat mengidam-idamkan keadaan yang seperti tadi, di mana Nabi SAW bertopang kepadanya, memegang tangannya untuk mengokohkan berdirinya ketika dia berkhutbah. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa saat berkhutbah itu harus ada sesuatu yang dipegang. Ya. Nabi merasa kalau seandainya cukup dengan berdiri tanpa ada yang dipegang, maka Nabi akan berpegang kepada Bilal. Karena dia tidak mengkhawatirkan apa? Terjatuh, karena dataran biasa, bukan di atas mimbar. Kalau kondisinya di dataran biasa, Nabi juga berpegang kepada Bilal, apalagi di atas mimbar. Apalagi mimbar yang seperti di belakang saya ini. Makanya saya pribadi seringkali memegang ini. Ya. Memegang pegangan itu karena memang pertama agama, kemudian dalam keadaan berdiri di bawah, kita lihat semua orang di bawah kita. Ya. Yang sama rata saja tempat berdirinya, kita khawatir juga tumbang. Ya. Di sini Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah, bisa terhitung khutbah atau pesan-pesan kepada wanita, dia berpegang kepada Bilal. Wa huwa yatawakka'u ala yadi Bilal. Dan ini pula yang dipahami oleh para ulama, ada anjuran memegang tongkat. Ya, terkadang Nabi memegang tongkat. Kalau tidak ada orang, Nabi memegang tongkat untuk bertopang, memegang tongkat. Ya, kemudian wabilalun, ini garis bawahi ya, wahuwa yatawakkau ala Bilal. Apa yang tadi kita pahami dari ungkapan ini, itu yang tadi saya sampaikan. Ya, dalam menyampaikan khutbah itu untuk menambahkan kemantapan kita berdiri, tidak memikirkan yang lain-lain, hanya akan apa yang akan kita sampaikan. Perlu ada yang memberikan keamanan seperti pegangan tadi. Ya. Kemudian wabilalun basitun thawbahu yulqi fihi nisa'u sadaqah. Ketika itu Bilal di samping tangannya dipegang oleh Nabi, tangan yang lain memegang kainnya. Basitun thawbahu, mengembangkan kainnya. Yulqi fihi nisa'u sadaqah, di mana di dalam kain itu wanita-wanita melemparkan sedekah-sedekah mereka. Ya, perhiasan-perhiasan mereka sebagaimana dalam riwayat yang lain. Qultu, ini selesai riwayatnya, kemudian berkata salah seorang perawi, di sini adalah muridnya Atha Ibnu Jurayj. Ya. Qultu li Atha, saya berkata kepada Atha, kata Ibnu Jurayj, atara haqqan 'alal imamil an, apakah engkau melihat bahwa imam, maksudnya yang berkhutbah sekarang ini, tetap mesti ayatiyan nisaa fayudzakkiruhunna hina yafrughu. Ya, ketika dia selesai khutbah di depan, mestikah imam tersebut datang ke wanita untuk mengirikan mereka peringatan-peringatan seperti yang dilakukan oleh Nabi? Itu pertanyaan Ibnu Jurayj kepada gurunya Atha. Ya. Di masa tabi'in, apa jawaban Atha? Qal inna dzalika la haqqun 'alaihim. Itu ada, sesungguhnya itu adalah perkara yang mesti atas mereka. Wa ma lahum alla yaf'alu. Apa halangan mereka untuk tidak mengerjakannya? Jadi beliau berpendapat melakukan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi imam itu sebuah kemestian. Syekh Al-Utsaimin di sini, ya, dalam syarah ini menyatakan bahwa di masa kita sekarang ini, ketika khutbah itu didengar oleh semua, ya, semua yang hadir di sana, maka illat, alasan sebab Nabi melakukan itu di masa Nabi SAW, kemudian di masa Atha ini, itu tidak ada lagi sekarang. Ya, tidak ada lagi sekarang, karena yang disampaikan oleh khatib di tempat dia khutbah pertama itu sudah sampai kepada wanita. Itu yang pertama. Berarti tidak lagi membutuhkan untuk sampai ke tempat wanita. Apalagi sekarang bila mana salatnya di masjid, maka tempat salat wanita dengan tempat salat laki-laki itu dipisah oleh tirai, oleh sitar, oleh hijab. Maka susah untuk datang ke sana. Kemudian yang kedua, ilat yang tadi dilakukan itu sudah tidak ada. Maka tidak ada relevansi dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di masa sekarang ini. Kemudian ini kan pendapatnya siapa? Atha. Sementara yang lain tidak berpendapat demikian. Kecuali kalau mereka ijma' untuk mengatakan bahwa mesti imam itu datang ke tempat sholat wanita untuk menyampaikan pesan-pesan penting, maka ini menjadi sebuah hukum. Ya. Tetapi ini adalah ijtihadnya Atha rahimahullahu ta'ala, bahwa sepanjang sampai di zaman mereka, apa yang dilakukan Nabi itu juga mesti dilakukan oleh imam-imam dan khatib-khatib di sholat hari raya, yaitu menyengaja untuk mendatangi tempat sholat wanita menyampaikan pesan-pesan penting seperti yang dilakukan oleh Nabi. Dan ini bukan berarti tidak boleh dilakukan. Ya. Kalau memang ada yang melakukan dengan alasan seperti tadi, maka tetap ada unsur mubahnya atau bahkan dianjurkannya. Tetapi tidak menjadi sebuah kewajiban dan kemestian. Apalagi ilatnya tadi, sebabnya sudah tidak ada lagi. Kemudian tambahannya adalah tadi, antara tempat sholat wanita dengan sholat laki-laki itu ada penghalangnya. Maka ketika dia mengatakan wa ma lahum alla yaf'alu, apa halangan mereka untuk tidak melakukannya? Halangannya itu tadi. Halangannya yang pertama, sebab melakukan itu sudah tidak ada. Kemudian terhalang oleh sitar. Ya, terhalang oleh sitar dan sehingga pendapat atau mazhabnya Atha ini satu hal yang merupakan permasalahan ijtihadiyah. Kemudian ya, apakah mesti ini permasalahan yang baru, apakah memang harus ada dalam khutbah hari raya itu pesan-pesan khusus untuk wanita? Ini juga permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dalam khutbah hari raya itu ada pesan khusus atau umum saja? Ya, umum saja. Maksudnya dikhususkan adalah dipisahkan. Setelah selesai khutbah baru nanti khusus untuk wanita. Atau dalam celah-celah khutbah yang pertama, yang sebelumnya itu dimasukkan pesan kepada wanita? Ini permasalahan berbeda pendapat para ulama. Saya melihat bahwa yang kedua mungkin lebih utama, yaitu pesan itu tetap ada tetapi tidak terpisah. Ya, pesan itu tetap ada tetapi tidak terpisah, karena memang tidak ada ketegasan dalam cerita-cerita para sahabat tadi dari apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pesan kepada wanita itu tetap harus ada. Ya, mengingatkan mereka untuk bertakwa, ya, mengingatkan mereka untuk takut ke neraka, menyampaikan kepada mereka di antara sebab untuk terhindar dari neraka adalah banyak bersedekah seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setelah selesai khutbah kemudian baru dikhususkan wanita. Ini yang pendapat yang tadi pertama, tetapi kita tidak melihat ini cocok untuk sebuah khutbah yang disampaikan ketika khutbah pertama. Ya. Ya, ketika khutbah pertama, kecuali kalau khutbahnya dua kali. Kalau khutbahnya dua kali kemudian khutbah keduanya ditambahkan pesan khusus wanita, mungkin ini ada benarnya, ada baiknya. Tetapi kalau satu si ujung khutbah baru khusus wanita, ini mungkin tidak layak, yang mungkin disatukan saja dengan khutbah secara umum yang disampaikan sebelum penutup dari khutbah yang satu-satunya itu. Wallahu a'lam. Ya. Itu bab yang ketujuh, ya. ada beberapa hadis dan tentang berjalan kaki dan berkendaraan itu sudah kita sampaikan. Tidak ada satu dalil pun ya, setelah selesai kita baca tadi semuanya tidak ada dalil secara khusus, tetapi umum saja dan perkaranya terbuka bebas. Walaupun bila seseorang melakukan berjalan kaki menuju tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha dengan tujuan untuk memperbanyak langkah dan mengamalkan hadis-hadis yang lain, maka ini lebih utama. Kemudian yang kedua, sholat sebelum khutbah ini perkara yang baku ya, kecuali apa yang dilakukan oleh siapa? Marwan Ibn Al-Hakam ya. Marwan Ibn Al-Hakam yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang sebelum ini, bahwa beliau yang pertama-tama memulai khutbah sebelum sholat, memulai dengan khutbah sebelum sholat. Kemudian masalah di atas mimbarnya itu bukan perkara yang urgen nampaknya ya, dalam kasus Abu Sa'id Khudri yang mengingkarinya. Tetapi yang bermasalah adalah mendahulukan khutbah sebelum sholat. Dia yang pertama-tama melakukannya, dan itu yang disepakati oleh para ulama. Yang sunnahnya dan yang baku adalah sholat dahulu baru khutbah, berdasarkan riwayat-riwayat yang sangat banyak. Kemudian azan dan iqamah tadi kita sudah pahami, dan tinggal ketika kita menyaksikan pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan, bagaimana kita menyampaikan ya, bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang melakukan ya, dengan dalil-dalil yang telah kita sampaikan, terutama dari riwayat Abdullah bin Abbas, bahkan dia menganggap itu pesan penting kepada Ibnu Zubair ya. Pesan yang sangat penting. Kalau seandainya itu bukan penting, maka tidak akan mungkin dia sampaikannya. Dikirimkannya surat khusus untuk menyatakan bahwa tidak ada azan sebelum sholat id. Kemudian ditambahkan lagi dengan riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala ya. Saya seringkali melihatnya, orang-orang yang melakukan ini tidak tahu apa yang mereka baca ya. Terkadang mereka melambaikan kain pula ya. Bacaan-bacaan sebelum imam naik, imam maju ke depan untuk, atau setelah imam berada di tempat sholat di mihrab ya, tegaklah orang ini untuk membacakan bacaan-bacaan yang tidak dipahami sama sekali ya. Ini sudah menyimpang ya. Bacaannya bacaan dibuat-buat, kemudian membacanya di waktu yang tidak tepat dan tidak ada kesesuaian dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita masuk ke bab ke-8. Ini kita lanjutkan karena memang hubungannya dengan bab sebelumnya sangat erat sekali ya. Yaitu bab, kata Imam Bukhari, babul khutbati ba'dal id. Al-id ini maksudnya adalah salat. Bab khutbah setelah sholat. Ya, hadis-hadisnya sudah kita pelajari dan ini tambahannya. 962 kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Asim qala akhbarana Ibnu Jurayd qala akhbarani Al-Hasan bin Muslim an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala shahidtu al-Eid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman radiyallahu anhum fakulluhum kanu yusalluna qablal khutbati. Kata Abdullah bin Abbas, saya hadir ya salat id bersama Rasulullah SAW, bersama Abu Bakar, maksudnya setelah Nabi meninggal, bersama Umar, maksudnya setelah Abu Bakar meninggal di masa Umar, kemudian bersama Uthman, dan semua mereka, fakulluhum kanu yusalluna qablal khutbah, mereka salat sebelum khutbah ya, sebelum khutbah ya. Kemudian ini jelas ya, menegaskan bahwa salat sebelum khutbah. Kemudian hadis berikutnya 963 kata Imam Bukhari, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Abu Usama qala haddatsana Ubaidullah An-Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-Eidain qabla al-khutbah. Di sini disebutkan 3, sebelumnya 4 ya, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau di sini 3, Nabi, Abu Bakar dan Umar. Dan ini tidaklah berpengaruh apa-apa. Bukan berarti Ali di hadis pertama khutbah dulu baru salat, tidak. Ya. Begitu juga di sini Utsman dan Ali khutbah dulu lalu salat, tidak. Tetap seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang pertama-tama kali merubahnya siapa? Marwan, jauh setelah Ali ya, bin Abi Talib. Karena setelah Ali adalah Al-Hasan anaknya sebagai khilaf khalifah, kemudian berpindah kepada Muawiyah, kemudian Yazid ya, baru Marwan al-Hakam lama setelah mereka. Dan itu yang pertama-tama terjadi perubahan, mendahulukan khutbah sebelum salat. Dan ini penyimpangan ya, dan tidak sesuai dengan tuntunan ya, walaupun salatnya tetap sah, tetapi menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah, makanya para sahabat mengingkarinya. Munculnya riwayat tadi itu karena mengingkari apa yang terjadi di masa Marwan Ibnu al-Hakam radhiyallahu taala an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, 964, ini yang sebelum terakhir ya. Imam Muslim, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah an Adi bin Thabitin an Sa'id bin Jubairin an Ibn Abbas ya radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yawmal fitri rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha ya. Ini agak sedikit detail dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Idul Fitri 2 rakaat. Ini sebagai catatan penting bahwa salat Id itu 2 rakaat. Apa dalilnya salat Id itu 2 rakaat? Ini dia antara dalilnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id itu 2 rakaat, rak'ataini. Kemudian lam yusalli qablaha wala ba'daha. Tidak melakukan salat sebelum 2 rakaat salat Id itu dan setelahnya. Ya. Tidak ada salat dilakukan oleh Nabi sebelum dan sesudah. Tidak ada salat sebelum dan sesudah bukan berarti tidak ada salat lain. Ya, bukan berarti tidak ada salat lain. Syekh Al-Utsaimin di sini, walaupun kita tidak sependapat ya, tidak mengambil pendapat beliau bahwa salat di lapangan itu juga ada tahiyatul masjidnya. Ya, beliau sangat membela ya, menguatkan pendapat ini di syarahnya yang sekarang. Ya, sangat menguatkan, bila mana memang ini syarah beliau, maka beliau sangat mendukung pendapat tersebut dan menguatkannya dengan dalil-dalil dan membantah ya bantahan sanggahan-sanggahan yang lain. Ya. Beliau mengatakan bahwa di lapangan untuk salat Id itu juga ada tahiyatnya. Kenapa? Kata beliau bahwa salat Id di lapangan itu sama dengan di masjid hukumnya. Dalilnya apa? Dalilnya wanita-wanita yang haid diperintahkan untuk tidak mendekati tempat tersebut. Kalau bukan masjid hukumnya apalagi? Ya, itu alasan beliau yang terkuat, tetapi dibantu dia juga menukilkan bantahan-bantahannya kemudian beliau menyanggahnya. Tapi tetap ini pendapat yang kita tidak mengambilnya. Kenapa? Karena kalau seandainya terhukum masjid, maka di situ ada salat 5 waktu. Ya, ada salat 5 waktu. Para sahabat akan memiliki 2 tempat salat di sana. Yang dekat dengan lapangan itu nanti salat di sana dan tidak ke masjid Nabi. Ya, karena ini masjid ini, lapangan itu masjid. Ternyata tidak. Di luar waktu salat Id itu mereka bebas di sana. Kalau seandainya seseorang membuat kemah di sana kemudian berhubungan badan dengan istrinya, boleh. Bukan atau, boleh atau tidak? Lapangan. Dia misalnya piknik dengan istrinya, dibawanya tenda, dibuatnya kemah, bermalam dia situ, berhubungan badan dia situ. Boleh, karena dia bukan masjid, tidak ada dindingnya, tidak ada pintunya, tidak ada atapnya. Tempat terbuka begitu saja. Ini dalil yang kuat. Ya, bantahan yang kuat. Kalau seandainya hukumnya masjid, maka hukum tempat itu sampai kapanpun tetap seperti itu. Setelah selesai sholat, hukumnya tetap seperti itu. Tidak boleh berjualan di sana. Ya kan? Di masjid boleh berjualan? Tidak boleh. Maka ketika para sahabat misalnya dibuat bazar di sana misalnya. Tidak boleh buat bazar. Kenapa? Ini kan masjid ini. Tempat sholat ini. Tuh. Berarti sampai ke sana. Ya, makanya kita melihat bahwa ini pendapat yang tidaklah kuat. Ya. Dan tidak ada tahiyatul masjid. Dan yang mengatakan ada tahiyatul masjid itu yang beliau katakan tadi, loh Nabi kan tidak sholat berdasarkan riwayat ini. Ya, memang Nabi tidak sholat, tetapi bukan berarti dia tidak tahiyatul masjid. Kenapa tidak tahiyatul masjid? bukan berarti dia tidak melakukan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sholat in itu sudah terhitung tahiyatul masjid baginya. Bukankah ketika dia masuk masjid, masjid yang sebenarnya sekarang ini, kemudian orang sedang sholat fardu, apakah kita mesti sholat dua rakaat sebelum sholat fardu itu? Atau kita langsung sholat fardu? Langsung sholat fardu, kata para ulama, sholat fardunya kita itu sudah menjadi tahiyatul masjid. Dan itu yang di beliau sampaikan tentang sholatnya Nabi. Karena Nabi datang, kemudian langsung sholat. Maka sholat idnya Nabi yang dua rakaat tadi yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, itu sebagai tahiyatul masjidnya. Tetapi kita sudah menyanggahnya tadi. Ya, karena tempat itu bukan masjid. Ya, dan hadis wanita dilarang untuk mendekat, karena memang berbaurnya mereka dengan orang salat dikhawatirkan, apalagi ketika itu tidak ada pembalut. Ada pembalut dia itu dijual? Tidak ada, mereka pakai pakaian masing-masing untuk menutupinya, kapas. Ya, dikhawatirkan akan bertumpahan darah haidnya di tempat salat tersebut. Ini alasannya. Sehingga mereka dipisahkan dari tempat orang yang salat, bukan karena tempatnya itu masjid, tetapi dikhawatirkan berbaur atau bertumpahan darah haid mereka di tempat di mana orang-orang salat. Ya. Ini tentang kata-kata lam yusalli qablaha wala ba'daha, tidak ada salat sebelum salat id yang dua rakaat itu dan tidak ada setelah. Setelah sepakat semuanya, sementara yang sebelum, karena dalil yang sebelum ini kan tidak ada salat tahiyatul masjidnya untuk di lapangan. Ya, ini untuk di lapangan dan ini yang kuat. Ya, dari kata-kata tidak ada, Nabi tidak melakukan salat sebelumnya. Kemudian muncul masalah yang baru, bila mana sholat idnya di dalam masjid. Ya. Maka tentu kembali kepada hukum masjid. Bila mana sholat idnya di dalam masjid, maka cerita dari Ibnu Abbas ini sudah di luar konteks. Ya. Karena Abdullah bin Abbas menceritakan sholat Nabi di musalla, di lapangan. Ya. Sementara sekarang ini orang sholat di dalam masjid. Ketika dia masuk, sementara sholat id masih belum ditegakkan, apakah dia langsung duduk atau dia sholat dua rakaat sebagai tahiyatul masjid terlebih dahulu? Jawabannya sudah pasti berdasarkan hadis Nabi SAW, man dakhala al-masjid wa arada an yajlisa falyarka' rak'ataini. Barang siapa yang masuk masjid dan dia hendak duduk, maka hendaklah dia sholat dua rakaat, dan hukumnya, pendapat yang paling kuat tentang hukumnya, wajib. Kenapa wajib? Di saat khutbah Jumat, ya, dan masuk Sulaik Al-Ghatafani kalau saya tidak salah, kemudian dia langsung duduk. Nabi sedang khutbah di hari Jumat. Mendengarkan khutbah wajib. Mendengarkan khutbah wajib. Dan Nabi SAW bertanya kepada beliau, apakah engkau sudah sholat dua rakaat? Ia mengatakan belum. Kata Nabi SAW, sholatlah dua rakaat dan ringkaskan. Tidak akan mungkin sesuatu yang sunnah menyamai mendengarkan. Bila seandainya sholat tahiyatul masjid itu sunnah, tidak akan mungkin diperintah oleh Nabi karena mendengarkan khutbah wajib. Kalau bukan dia setingkat dengan mendengarkan khutbah. Ya. Setingkat hukumnya yaitu wajib seperti mendengarkan khutbah. Maka dilakukan juga sholatnya, tetapi perintah meringkasnya ini yang perlu dicatat baik-baik. Dia dilakukan tetapi dengan cara ringkas agar tetap mendengarkan khutbah setelah sholat dua rakaat tersebut. Ya, kalau seandainya sholat idnya di masjid, maka setiap yang masuk yang hendak duduk mesti sholat tahiyatul masjid. Ya, wallahu a'lam. Kemudian berarti ya tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Ini yang sebagai kesimpulan dari cerita Abdullah bin Abbas, tidak ada qabliyah sholat hari raya dan tidak ada ba'diyahnya. Kemudian summa atan nisa'a, ini sudah berlalu dalam hadis sebelumnya. Wa ma'ahu Bilal fa amarahunna bis-shadaqah. Faja'alna yulqina, maka mereka pun wanita-wanita tersebut melemparkan. Apa yang mereka lemparkan? Tulqil mar'atu khursaha wa sikhabaha. ada wanita-wanita yang melemparkan anting-antingnya, dan ada yang melemparkan kalungnya. Maksudnya perhiasan-perhiasan mereka. Perhiasan-perhiasan mereka. Ini menunjukkan bahwa wanita memakai perhiasan. Perhiasan anting-anting, kalung, ya, memakai perhiasan yang tidak ditampakkan. Baru tampak kapan? Ketika sudah sampai di kainnya Bilal, baru nampak itu perhiasan. Ketika mereka memakainya itu tidak nampak. Menampakkan perhiasan yang dipakai dosa besar, ya, dosa besar. Menampakkan aurat, menampakkan perhiasan, ya. Bahkan memperdengarkan perhiasan yang tertutup saja juga tidak dibenarkan. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Di antara perhiasan yang dipakai oleh wanita adalah gelang kaki, ya. Terkadang karena gelang kaki kan tertutup, terkadang wanita itu ingin memperdengarkan bahwa dia memakai perhiasan di kakinya, maka dia menghentakkan kakinya ketika melangkah dengan keras sehingga terdengar gemericing emasnya sampai ke betis, ya, bunyi-bunyi dia. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan memperlihatkan, ya, betapa terjaganya kecantikan dan keindahan wanita itu dalam agama Islam, bukan untuk dipertontonkan. Itu yang pertama dari cerita ini, bahwa wanita memakai perhiasan walaupun ke masjid. Makanya kita berharap ibu-ibu ke masjid bawa perhiasan banyak, nanti akan ada penggalangan dana. Ya, ya, ya, ini momen yang tepat ini. Ya. Biasakan bawa, ya, perhiasan, apalagi kalau ada pengumuman ada penggalangan dana. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas bahwa wanita melemparkan anting-anting dan kalungnya. Kemudian faedah yang kedua, faedah dari hadis ini yang kedua, bahwa wanita bebas bersedekah dengan harta miliknya. Tidak perlu mereka memanggil, ayah pulan, saya ingin menginfakkan atau menyedekahkan kalung saya. Tidak ada satupun wanita memanggil suaminya di depan. Ya, yang diceritakan Ibnu Abbas ini mereka melemparkan, berarti bebas mereka berinfak dengan harta milik mereka. Tidak ada syarat, catat baik-baik, tidak ada syarat untuk meminta izin kepada suami. Kalau seandainya itu persyaratan, maka Nabi SAW akan menolak sedekah mereka sebelum mereka memanggil suaminya di depan, ya, untuk meminta izin. Tidak, semuanya diterima dan diambil oleh Bilal. Ini menunjukkan bahwa apa yang dimiliki, apa yang dimiliki, baik dari hartanya sendiri atau pemberian suami. Karena kalau sudah menyerupakan perhiasan, itu sudah hak miliknya. Karena wanita laki-laki, suami tidak berhias dengan emasnya. Ya, maka sudah hak milik dia, dan dia bebas untuk menginfakkannya, membelanjakannya, menggunakannya, selama dia di jalur atau di jalan yang baik. Ya, apalagi untuk bersedekah. Kemudian, ya. Kemudian di antara catatan yang ketiga, di antara perhiasan yang dipakai oleh wanita itu, ya, di sini terjemahannya terbalik kalau tidak salah. Ya. Dengan melemparkan kalung terlebih dahulu, baru anting-anting. Kalau saya lihat dari syarahnya, yang dimaksud dengan makna sikhabaha itu qilada. Qilada itu kalung. Ya. Sementara khursaha adalah anting-anting. Khurs itu adalah tusukan, masukkan, ya, anting-anting. Ini di antara perhiasan wanita, ya, memakai anting-anting. Ya, itu yang dipakai oleh sahabat-sahabat wanita dan juga kalung. Ya, bukan berarti yang lain tidak mereka pakai, seperti yang ditegaskan dalam ayat tadi bahwa mereka juga memakai gelang kaki. Kalau gelang kaki saja boleh, apalagi gelang tangan, ya. Ini di antara perhiasan yang dipakai oleh wanita yang catatannya tidak diperlihatkan. Wala yubdina min zinatihinna illa ma dhahara minha. Tidaklah mereka, janganlah mereka memperlihatkan, menampakkan perhiasan mereka kecuali yang mesti tampak, itu pakaian. Pakaian yang mereka pakai mesti tampak. Karena pakaian itu perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah, pakailah zinah-zinah kalian, itu pakaian yang terbaik untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi. Ya. Hadis yang ke 965. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Zubaid qala sami'tu Asy-Sya'bi anil Bara' ibn Azib radhiyallahu taala an qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara. Ya, ini pernyataan dari Nabi SAW yang disampaikan oleh Al-Bara' bin Azib, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi, inna awwala ma nabda, sesungguhnya yang awal-awal kami lakukan, kami mulai, fi yaumina hadha, pada hari ini, maksudnya apa yang diperbuat pada hari ini, maksudnya hari raya, an nusalliya, ini masih menegaskan tentang salat sebelum khutbah, thumma narji'a fananhara, ini urutan amalan di hari raya Idul Adha. Ya, urutan amalan di hari raya Idul Adha yaitu salat pertama, salatnya tentu salat dulu baru khutbah. Dan salat dan khutbah ini sama dengan salat hari raya. Dia kalau kita rincikan salat khutbah. Tetapi kedua-duanya ini termasuk dalam kategori apa? Salat Id. Karena dia dua hal yang masuk dalam satu kesatuan. Maka diistilahkan dengan sholat dalam hadis ini. An-nusalliya, yang pertama-tama kami lakukan di hari ini, maksudnya hari raya Idul Adha, adalah sholat dulu. Yang sholatnya itu adalah gabungan dari sholat dua rakaat dengan khutbah. Kemudian baru setelah itu, thumma narji', kemudian kami pulang. Kembali, maksudnya ke rumah, fananhara, dan kami melakukan nahar, yaitu kurban. Ya. Kurban. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban itu asalnya amalan pribadi-pribadi. Ya, amalan pribadi-pribadi. Pulang ke rumah masing-masing, kemudian menyembelih, ya, hewan kurban masing-masing. Melakukan syiar ini masing-masing. Bila dibantu oleh tetangga itu bisa jadi, ya. Tetapi bukan ibadah ibadah kolektif, yaitu ibadah yang dilakukan oleh kumpulan orang banyak. Ini asalnya. Thumma narji'a fananhara, setelah selesai sholat kami pulang dan kami menyembelih. Nah, mereka tidak akan pulang ke rumah orang lain, pulangnya ke rumah masing-masing, dan di rumah masing-masing mereka menyembelih. Ya. Adapun yang dilakukan sekarang ini bukan sebuah penyimpangan, bukan sebuah kesalahan yang terjadi, tidak. Ini karena masalahnya hanya teknis saja, bagaimana melakukan ibadah kurban, dan Nabi SAW tidak melarang untuk melakukan bersama-sama, sebagaimana beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih kurbannya di momen yang lain, seperti di Mina dia membawa 100 ekor unta, 60 disembelihnya sendiri, sisanya kepada Ali bin Abi Thalib, menunjukkan bahwa boleh untuk membawa orang lain untuk menyelesaikan penyembelihan kurban. Ya, penyembelihan kurban. Dan para sahabat menyaksikan dan mengikuti, membantu Nabi untuk melakukan proses penyembelihan kurban ini. Tidak ada larangan, dan yang kita lakukan sekarang ini menunjukkan bahwa itu syiar. Ya. Bersama-sama mengerjakannya, kemudian bersama-sama menyelesaikannya, bersama-sama membaginya. Dan ini bukanlah sebuah pelanggaran dalam agama. Ya. Thumma narji'a fananhara, faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah menyesuaikan sunnah kami. Yang dimaksud dengan sunnahnya adalah urutannya. Urutannya, salat baru menyembelih. Ya, salat baru menyembelih. Kenapa? Karena lanjutannya menjelaskan dengan tegas. وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ, dan siapa yang menyembelihnya sebelum sholat, berarti sudah menyimpang ya. Karena Nabi sholat dulu baru menyembelih. Sekarang ini ada orang yang menyembelih baru sholat. Mannahara qabla sholat, yang menyembelih sebelum sholat. Fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Sesungguhnya sembelian itu adalah sembelian daging yang dia berikan kepada keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai. Tidak terhitung kurban sedikit pun. Tidak ada pahalanya. Maksudnya pahala kurbannya. Tetapi kalau pahala berinfak, memberi nafkah, memberi makanan yang lezat kepada keluarga, itu yang didapatkannya. Seperti hari-hari biasa. Tetapi momentum kurbannya dan pahalanya dia tidak mendapatkannya. Laisa minan nusuki fi syai. Dia tidak termasuk sembelihan kurban hari raya Idul Adha sedikit pun. Inilah tuntunan Nabi SAW. Salat baru menyembelih. Ya. Kemudian ada kejadian di zaman Nabi. Faqala rajulun minal ansar. Datang seorang laki-laki dari ansar kepada Nabi dan mengatakan, dan dia dipanggil dengan yuqalu lahu Abu Burdah ibn Niyar. Ya. Abu Burdah ibn Niyar. Ansari dari kaum ansar. Dia datang menjumpai Nabi setelah pengumuman tadi. Man fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Yang kami lakukan adalah salat kemudian menyembelih, pulang kemudian menyembelih. Ya. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia sudah sesuai dengan tuntunan kami. Yang melakukan tidak seperti itu, menyembelih sebelum salat, maka dia sembelihannya, maka sembelihannya sembelihan biasa, yang daging yang dia bagikan kepada keluarganya, dan dia tidak termasuk keutamaan kurban atau sembelihan kurban. Abu Burdah bin Niyar datang dan mengatakan, ya Rasulullah, dzabahtu wa indi jadza'ah. Saya sudah menyembelih. Maksudnya sebelum salat. Ya. Wa indi jadza'atun khairun min musinnatin. Saya punya hewan kambing yang usianya belum cukup umur kurban. Ya. Yang usia kambing yang status hewan kurbannya adalah musinnah. Musinnah yang sudah cukup umur. Kalau kambing 1 tahun, ya. Sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Ya, unta 5 tahun. Ini yang dalam kategori musinnah. Sementara di bawahnya kalau kambingnya namanya jadza'ah. Abu Burdah ibn Niyar yang musinnahnya, kambing kurbannya itu sudah dia sembelih sebelum sholat. Dan itu bukan sembelian apa? Bukan sembelian kurban. Sebagaimana kata Nabi SAW. Lalu dia menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya hanya tersisa atau memiliki jazah. Kambing betina atau kambing yang belum cukup umur tetapi badannya besar. Ya, badannya besar. Apakah boleh saya menggantinya untuk disembelih setelah salat? Faqal, kata Nabi, ij'alhu makanahu. Kata Nabi, jadikan kambing jaza'ah itu sebagai ganti. Ya. Sebagai ganti. Kemudian Nabi tegaskan, walan tufiya au tajzi'a an ahadin ba'da. Dan tidak cukup atau tidak sah bagi seorang pun setelah kamu. Jadi Nabi SAW ketika itu dalam kasus yang sangat khusus ini memberikan kelonggaran kepada Abu Burdah ibn Niyar untuk mengganti hewan kurban yang seharusnya dia sembelih setelah sholat, tetapi ternyata dia menyembelihnya sebelum sholat dan itu tidak mendapatkan nilai kurban. Dia memberikan keringanan kepada Abu Burdah untuk menukarnya dengan kambing yang belum cukup umur atau kambing betina. Ya. Sebenarnya ke kambing yang belum cukup umur yang lebih mengarah, ya. Karena tidak ada persyaratan jantan betina dalam kurban. Tetapi usianya yang penting. Jadi umurnya yang penting. Jadi jaza'ah di sini yang belum cukup umur tetapi badannya besar. Ukuran badannya besar, gemuk, dagingnya banyak. Makanya Nabi SAW memberikan kelonggaran kepada beliau untuk menukarnya. Jadi dengan kambing yang belum cukup umur tadi tapi dagingnya lebih bagus daripada musinna yang sudah disembelih sebelum sholat, itu sebagai kekhususan untuk Abu Burdah ibn Niyar dan tidak untuk yang lainnya. Ya. diumumkan oleh Nabi SAW, ini hanya untuk kamu dan setelahnya tidak ada. Meskipun para ulama dalam kasus ini berbeda pendapat, apakah kekhususannya pada orangnya? Kekhususan yang ditegaskan Nabi adalah pada Abu Burdah bin Niyarnya, bila mana si fulan yang lain kasusnya sama, itu tidak diberikan kelonggaran yang lagi, kelonggaran itu lagi. Ini pendapat yang pertama. Dia khusus pada orangnya Abu Burdah bin Niyar. Dan ada yang lebih luas daripada ini, bahwa yang dimaksud kekhususannya adalah kondisinya, kasusnya. Kalau orang kasusnya seperti Abu Burdah bin Niyar, dia tidak tahu hukumnya. Ternyata dia menyembelih sebelum sholat. Ya. Kemudian dia baru tahu setelah selesai sholat. Karena masa penyembelihan setelah selesai sholat ini sampai kapan? Sampai tanggal 13 hari tasyrik. Jadi punya masa dia untuk menggantinya. Kalau kasusnya seperti Abu Burdah bin Niyar, dan ternyata dia punya atau bisa keuangannya hanya bisa membeli kambing yang tidak sesuai persyaratan kurban, tidak sesuai persyaratan kurban, untuk pendapat yang kedua membolehkan. Karena pengkhususan dari Nabi, kelonggaran yang diberikan Nabi itu kelonggaran situasi, sifat, bukan kelonggaran individunya, yaitu Abu Burdah bin Niyarnya. Ini ada dua pendapat di sini. Wallahu a'lam. Ya, saya tidak bisa mentarjihnya. Ya, tidak bisa mentarjihnya. Dan sekarang sangat mudah untuk mendapatkan seekor kambing. Ya, sangat mudah untuk mendapatkan seekor kambing. Dan mungkin ya, kalau memang kasusnya sama, bila seseorang tidak punya uang lagi dan dia hanya bisa berhutang, mungkin kelonggaran berhutang di sini yang bisa diberikan kepadanya. Anda tidak bisa mengganti karena tidak ada uang cash, dan saya mau menggantinya juga, Ustaz, bagaimana caranya? Kalau dia mampu untuk berhutang, maka kelonggaran ini mungkin bisa difatwakan. Ya. Agar dia tetap mendapatkan sembelihan, nilai sembelihan kurban atau nilai berkurban. Karena nilai kurban itu sangat mulia. Ya, nilai kurban itu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Setelah disyariatkan, Nabi tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Terus berkurban, berkurban karena keutamaannya. Karena diperintah oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar. Ya, dan Allah SWT tegaskan, qul inna salati, dan bahkan Nabi SAW mengatakan, man wajada indahu sa'ah, falam yudahi. Ya, falam yudahi. Siapa yang memiliki kemampuan dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sampai ikut sholat bersama kami, sholat id. Jangan maunya hanya bergembira ria dengan sholat id, sementara berkorban dia tidak mau ibadah sendiri. Maka Nabi tegaskan, jangan ikut sholat. Ya. Tidak layak kamu bergembira dan bersuka cita dengan hari raya karena kamu punya kemampuan untuk berkorban dan tidak berkorban. Subhanallah, ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat ringan sekali. Ya. Kalau dibanding-bandingkan dengan uang yang keluar dengan untuk dibelanjakan untuk perkara yang biasa-biasa saja, itu bisa ditabungkan untuk satu tahun, bisa membeli bahkan seekor kurban atau bahkan dua ekor hewan kurban. Ya, apalagi orang-orang yang merokok, ya, belanja rokoknya satu tahun bisa membeli apa? Seekor sapi, bukan seekor kambing, seekor sapi. Lalu dia mengatakan ketika datang ibadah kurban, saya tidak punya uang untuk membeli seekor kambing atau untuk membayar satu ekor kambing, harga satu ekor kambing. Nah, ini yang luar biasa dari manusia, seorang muslim, dia bisa membelanjakan hartanya untuk merusak dirinya sementara untuk mendapatkan kemuliaan di mata Allah, mendapatkan pahala yang besar, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, dia tidak menyempatkan dan tidak pernah mencari peluang untuk menyempatkan diri bersama-sama orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang terakhir ini sebagai tuntunan di hari raya Idul Adha, apa yang didahulukan, apa yang diakhirkan, yaitu salat dahulu, salat Id baru menyembelih, Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat dan dia dapat ganti, maka dia mengganti walau dengan hewan kurban yang, ini pendapat yang kedua tadi, dengan hewan kurban yang tidak sesuai persyaratan sebagiannya, bukan semua. Ya. Ini sudahlah kecil, kemudian pincang lagi, usianya sudah tidak cukup umur ini. Ya, ini semua persyaratan tidak ada. Ya. Pincang atau berpenyakit agar lebih murah harganya, ini tidak. Ya. Usahakan untuk mencapai syarat-syaratnya semua. Bila mana ada satu syarat yang tidak tercukupi, misalnya hewan kurbannya usianya cukup tetapi yang didapatkan saat itu hanya yang pincang saja, mungkin bisa termasuk dalam kelonggaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Wabillahi taufiq. Sampai di situ pelajaran kita untuk pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan ke pelajaran ke pembahasan berikutnya pada perjumpaan yang akan datang. Kita buka kesempatan tanya jawab. Ya. Ya, pengumuman-pengumuman teknis ini bukan ritual ibadah. Ya. Karena yang dimaksud adalah ritual yang pendamping ibadah tersebut. Kalau tidak ada pengumuman, nanti ibadah sholatnya tidak sah. Tapi pengumuman-pengumuman teknis, tata cara sholat, bagaimana waktunya, kapan waktunya, nanti setelah ini apa yang dilakukan, ini semuanya pengumuman teknis dan tidak ada hubungannya dengan ritual ibadah, tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Masih ada? Ya, masalah sholat rapat dan tidak rapatnya ini kan masalah pribadi-pribadi ya, dalam kondisi pandemi. Ya, dalam kondisi pandemi ya. Karena sholat berjamaah itu adalah sholat bersama-sama. Sholat bersama-sama di aba-abai oleh imam. Adapun rapat dan jarangnya saf ini pembahasan yang lain. Ya, pembahasan yang lain. Dia adalah perintah dari Nabi SAW untuk jamaahnya. Yang tidak rapat safnya, salat jamaahnya tetap ia dapatkan. Ya. Ia tetap dapatkan. Maka orang yang merasa dia belum layak untuk merapatkan sab dan kemudian memilih untuk tetap salat berjamaah lalu melakukan salat dengan cara tersebut, wallahu a'lam. Saya rasa ini perkara yang bebas, ya. Masalah yang terbuka. Bila mana dia salat bersama kemudian di dalam misalnya ternyata susah untuk memisahkan atau menjarakkan dirinya dengan yang lain, maka apa yang dia lakukan itu saya rasa tidak ada masalah, ya, bukan permasalahan yang besar, dan tentu dia juga akan mendapatkan pahala salat berjamaah. Dan ini luar biasa, usaha untuk tetap salat berjamaah ini luar biasa. Dan memang seperti yang ditegaskan oleh pemerintah kita, pandemi belum berakhir, ya, pandemi belum berakhir, dan Arab Saudi sekarang sudah kembali kembali kepada prokes yang sebelumnya, ya, apalagi di Masjid Haram dan Mekah, di Madinah sab kembali dijarakkan, kewajiban memakai masker juga kembali dipertegas, dan bahkan saya mendengar langsung ya imamnya mengumumkan ini di Masjid Haram Mekah, mengumumkan kepada semua jemaah untuk tetap untuk mempertegasnya penerapan prokes. Karena memang virus ini virus yang beranak pinak, ya. Jadi semuanya ikhtiar, bab ikhtiar, Dan kita sekarang ini dalam aturan yang diperbuat untuk menyesuaikan dengan keadaan, kembali merapatkan, bukan berarti kita ya kembali dibebaskan untuk melakukan segalanya tanpa ikhtiar. Ya. Dan ikhtiar tidak bertentangan dengan tawakal. Ikhtiar tidak bertentangan dengan tawakal. Ikhtiar itu termasuk tawakal. Orang yang memahami bahwa tawakal itu saya lakukan ini mau sakit ya sakit, mau tidak ya tidak. Orang yang menjarakkan sab ini, orang yang tidak bertawakal ini keliru dalam memahami. Ya, menjarakkan sab, memakai masker ini ikhtiar. Ikhtiar yang dituntun oleh agama dan tidak sama sekali bertentangan dengan tawakal. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu saya rasa bebas saja. Dan kita berharap semua mendapatkan pahala berjamaah. Ya, pahala berjamaah. Sama dengan orang yang tetap merapatkan sab ketika orang menjarakkan. Ya. Di sebagian tempat sekarang ini masih jarak di sholat Jumat. Ya. Kemudian ada yang merapatkan sabnya. Bebas dia. Bebas dia untuk merapatkan sab, tetapi kan dia dengan satu orang saja, yang lainnya jarak. Itu konsekuensinya. Ini perkara yang seharusnya kita berlapang dada sebagaimana kita dulu berlapang dada kepada orang yang tidak mau menerapkan aturan menjarakkan sab, memakai masker, dan jangan sampai bermusuh-musuhan pula dalam hal ini. Walaupun memang kita menghimbau semuanya untuk mengerjakan atau melakukan ikhtiar. Wabillahi taufik. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, baik. Bila mana tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pelajaran kita untuk pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak, gimana? Harus berhati-hati kalau memang orangnya yang di sana itu termasuk artinya dipilih-pilih ketika menyebarkannya ya. Karena sayang yang terkena korban wajah itu orang kaya-kaya ada ya. Kaya-kaya ada yang bukan termasuk asnaf yang menerima zakat ya. Dan banyak orang-orang miskin memang. Cuma ketika membagikannya itu kita harus memilah-milah, masukkan, tetapi misalnya sarana apa yang dibagikan, misalnya sembako misalnya atau logistik yang lain, nah, penyerahannya kepada yang zakat ini khusus kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, adapun yang korban tetapi orang kaya tentu dari yang lain, itu yang susahnya. Agak berat nih ya, untuk memilah-milahnya. Alhamdulillah kita, saya rasa untuk korban bencana ini kita tidak sampai membutuhkan apa harta zakat, karena simpati makmum muslimin yang luar biasa dari infak mereka, tidak sampailah ke membutuhkan harta zakat.